pertama ketemu Adi, sudah ada rasa getar-getar di hati, dan pikir menjeduk di jantung beli nganahan. Senyummu sungguh menggoda hati, menusuk rusuk di ubun-ubun beli. Setiap detik terus bayangi hari-hari. Seandainya Adi Nawal, sumpah mati beli dot ngorahan, beli dot ngelahan. Adi nangis liseng bani, ragu di kenah beli. Adi ada ngelahan. Saat pertama ketemu beli, suba ada rasa getar-getar di hati, dan hidup menceduk di jantung.